Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita jelaskan tentang keutamaan hari Jumat, yang mana padanya ditegakkan salat Jumat sebagai hari berkumpulnya umat Islam dalam satu pekan. Barakallahu fikum. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari hari Jumat ini yang sudah kita sebutkan, diantaranya bahwa barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari yang padanya terbit matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata. Pada hari tersebut Adam diciptakan, terhadap orang-orang yang beriman dari hamba-hambanya. Zakarin, kemudian yang kedua zakarin. Setiap muslim yang laki-laki, sehingga oleh karena itu wanita tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa demikian? Li'annaha laysat min ahlil jamaah. Dikarenakan mereka tidak termasuk dari al-jamaah, ahlul jamaah. Nah, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Barakallahu fikum. Termasuk diantaranya sholat Jumat. Akan tetapi kalau seandainya mereka menghadiri sholat Jumat, dan menjalankannya sebagaimana yang dilakukan oleh imam sebanyak 2 rakaat, maka sholat tersebut sah atas diri mereka dan kewajiban sholat duhur gugur dari mereka. Barakallahu fikum. Boleh-boleh saja, walaupun tidak wajib bagi mereka untuk mengamalkan sholat Jumat ini. Hurrin baligin akilin. Yang ketiga, dia adalah seorang yang merdeka. Lawan dari al-abd, lawan dari al-abdul mamluk, dari seorang yang seorang hamba sahaya, seorang budak. Barakallahu fikum. Maka dari sini seorang hamba sahaya, seorang al-abdul mamluk, budak, tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, 6. Barakallahu fikum, yang akan disebutkan di bawah sini. Barakallahu fikum. Akilun. Kemudian yang keempat, kriteria seorang muslim yang diwajibkan bagi atas dia melaksanakan sholat Jumat adalah akilun. Seorang yang berakal. Nah, seorang yang berakal. Maka lawannya adalah al-majnun. Orang yang gila, yang hilang akalnya, maka tidak diwajibkan atas mereka melaksanakan sholat Jumat dan bahkan seluruh amalan-amalan yang lainnya. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang masyhur, "Na'am rufi'al aqlamu an thalathatin." Pena itu terangkat. tidak digoreskan, terangkat dari tiga golongan, dari tiga kriteria orang. Barakallahu fikum. Sehingga apa saja yang mereka perbuat tidak tertulis, tidak tercatat, baik itu sebuah kebaikan ataupun sebuah kejelekan, tidak tertulis. Yang pertama, anis-saghiri hatta yablugh, dari seorang anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balig. Wa anil majnuni hatta yafid, dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai sembuh penyakit gilanya. Wa anin naimi hatta yastayqidh, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Barakallahu fikum. Adapun balig, lawannya adalah as-sabi, seseorang yang tidak yang belum memasuki usia balig, seorang anak kecil yang belum memasuki usia balig, maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk mengamalkan, melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi ada perbedaan hukum antara seorang yang gila dengan seorang yang masih kecil, akan tetapi dia berakal. Nah, seorang yang anak yang belum balig, akan tetapi dia berakal dan mumayyiz, maka sholat Jumat yang mereka lakukan sah. Sholat Jumat yang mereka lakukan sah. Beda dengan orang yang gila, al-majnun, karena dia tidak memiliki akal, sehingga dia tidak bisa berniat. Orang yang tidak memiliki akal itu tidak bisa berniat. Di dalam syarat ibadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniat. Amalan itu, barakallahu fikum, dinilai tergantung dari niatnya. Sehingga tanpa niat, amalan itu tiada artinya. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan pada setiap amalan seseorang itu berniat, apa tujuan dan niat dia di dalam melakukan ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Akan tetapi walaupun seorang anak yang belum balig tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tetap mereka untuk diperintahkan mengamalkan sholat Jumat tersebut, dan bahkan dipukul kalau seandainya dia sudah sampai pada usia 10 tahun dan enggan melaksanakan sholat Jumat ini. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan, muru abna'akum alaiha li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin, perintahkanlah putra-putra kalian untuk mengamalkan sholat, dan termasuk diantaranya sholat Jumat, ketika di mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin, dan pukullah karena ibadah sholat tersebut ketika mereka berusia 10 tahun. Barakallahu fikum. Kemudian diantara syarat berikutnya adalah, atau kriteria berikutnya, qadirin ala ityaniha, dia mampu untuk mendatangi sholat Jumat tersebut, memiliki kemampuan untuk mendatangi sholat Jumat tersebut. Mukimin, qadirin ala ityaniha, masuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila saya memerintahkan kepada kalian atas sebuah perintah, maka lakukanlah perintah tersebut semampu kalian. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk mengamalkan perintah Nabi, maka kewajiban tersebut gugur atas diri mereka. Mukimin, lawan dari musafir, dia bukan seorang musafir, karena seorang musafir, barakallahu fikum, tidak diwajibkan atas dia untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat jamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, syarat-syarat yang disebutkan tadi, kriteria-kriteria dari orang-orang yang barakallahu fikum diwajibkan atasnya untuk mengamalkan sholat Jumat adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi mengatakan, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat itu adalah sebuah hak yang wajib atas setiap muslim fi jama'atin, yang dilakukan secara berjamaah. Illa arba'atun, kecuali empat. Illa arba'atun, kecuali empat kelompok atau empat golongan. Yang pertama, abdun mamlukun, seorang hamba sahaya. Awi mra'atun, atau seorang wanita. Aw sabiyun, atau seorang anak yang belum balig. Aw maridun, atau seorang yang sakit. Nah, barakallahu fikum, atau seorang yang sakit. Ini pengecualian-pengecualian yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ammal musafir, qala, ammal musafir fala tuzimuhu al-jum'ah. Adapun seorang musafir, maka tidak diwajibkan atas dia untuk melaksanakan salat Jumat. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya di dalam safar-safar beliau. Di dalam safar-safar beliau. Barakallahu fikum. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqad wafaqa yawma Arafah fi hajjatihi jum'atan wa ma'a dhalika sallaha dhuhran wa jama'al asra ma'aha. Dan pernah pada suatu hari, yaitu pada hari Arafah, di dalam haji beliau bertepatan ketika itu pada hari Jumat. Akan tetapi walaupun demikian, beliau melaksanakan sholat zuhur dan menjamaknya dengan sholat asar, padahal barakallahu fikum ketika itu jumlah mereka sangat banyak, jamaah sangat banyak, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi karena posisi beliau ketika itu safar, beliau melaksanakannya dengan sholat zuhur dan dijamak dengan sholat asar. Nah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari hadis Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Baihaqi, Nabi mengatakan, laisa 'ala musafirin jum'atun, tidak ada salat Jumat bagi seorang musafir. Nah, barakallahu fikum. Dan juga Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada seseorang, ukhruj fa innal jum'ah la tuhbas an safarin. Keluarlah, terus berjalanlah, karena safar itu tidak ditahan karena hari Jumat, karena untuk melaksanakan sholat Jumat. Maksudnya boleh-boleh saja dia menjalankan safar, terus berjalan. Naam, walaupun itu adalah hari Jumat, dan tidak mengapa bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat karena safar tersebut. Nah, akan tetapi kalau seandainya seorang musafir ingin melaksanakan sholat Jumat juga tidak mengapa, karena ini sifatnya adalah rukhsah, keringanan dari Allah Azza wa Jalla, bukan sesuatu yang diwajibkan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang bab sholat al-jamaah. Ammal musafirul ladzi yanzilu baladan tuqamu fihi al-jum'ah fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Adapun seorang musafir yang mendatangi sebuah daerah, sampai pada daerah tersebut kemudian pada daerah tersebut ditegakkan sholat Jumat, maka dia melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Kalau dia menetap, nah, berdiam pada daerah tersebut, bukan pada posisi berjalan, maka dianjurkan bagi dia untuk melaksanakan Jumat bersama al-mukimin. Terlebih kalau seandainya dia mendengar an-nida, terlebih kalau seandainya dia mendengar al-adhan. Nah, idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', bersegeralah menuju zikrullah. Sholat termasuk dari zikrullah, wadharul bay' dan tinggalkanlah jual beli. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jual beli ketika atau setelah azan dikumandangkan pada hari Jumat itu tidak sah. Naam, kepemilikan dari barangnya belum berpindah, walaupun secara fisik sudah terjadi pertukaran, tapi secara syar'i barakallahu fikum itu belum berpindah kepemilikannya. Nah, sehingga pemilik barang bisa meminta barang tersebut kembali dan mengembalikan uangnya barakallahu fikum, dan begitu pula sebaliknya. Karena hukumnya haram jual beli ketika azan dikumandangkan. Wa idza habara hal abdu awil mar'atu awis sabiyyu awil maridu awil musafiru sahat minhu wa ajza'athu an salati dzuhri. Ini penting. 6. Walaupun tidak diwajibkan terhadap golongan-golongan yang kita sebutkan tadi, apabila seorang hamba menghadiri salat Jumat, begitu pula seorang wanita, anak kecil yang belum baligh, seorang yang sakit, seorang yang musafir, sahat minhu, maka salat Jumat tersebut sah atas mereka, wajizatuhu an salati dzuhri, dan salat Jumat tersebut cukup bagi mereka dan tidak perlu lagi bagi mereka untuk melaksanakan salat zuhur. Barakallahu fikum. 6. Al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan berikutnya adalah na'am waktu dari sholat Jumat. Waktu Jumati huwa waktu dzuhri. Waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Kapan itu? Min ba'di zawal ila an yasira dhillu syai'i katulihi. Dari tergelincirnya matahari sampai bayangan sesuatu sama panjang dari benda aslinya. Nah, bayangan dari sebuah benda sama panjang dari benda aslinya. Nah, ditambah dengan fai'uz zawal. Barakallahu fikum. Karena matahari itu tidak mesti persis berada di atas kepala kita pada tengah hari. Kadang dia condong, tergantung musim, condong ke utara, condong ke selatan. Nah, sehingga walaupun ketika berada tengah hari, matahari persis di atas kepala kita, bayangan masih ada. Karena posisi matahari tidak persis berada di tengah, kadang dia condong ke kiri dan condong ke utara dan condong ke selatan. Nah, ketika dia berada di tengah, matahari berada di tengah, bayangan yang tersisa itu dinamakan dengan fai'uz zawal. Itulah yang disebut dengan fai'uz zawal. Barakallahu fikum. Itu tidak masuk dalam hitungan bayangan. Jadi gambarannya waktu zuhur itu ketika matahari terbit dari timur, bayangan berada di barat. Semakin naik matahari, bayangan menyusut sampai pada posisi tengah, bayangan ini berhenti menyusut. ketika bayangan bertambah, barakallahu fikum, maka itu tanda dari zawal. Jadi zawal itu, waktu zuhur itu, kalau kita perhitungkan dengan bayangan, yaitu bertambahnya bayangan seseorang atau suatu benda setelah dia berhenti menyusut. Nah, bertambahnya bayangan dari sebuah benda waktu zuhur, bertambahnya bayangan dari sebuah benda setelah dia berhenti menyusut, ini tanda dari az-zawal. Matahari mulai tergelincir atau condong ke arah barat. Naam. Barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya bayangan bendanya itu 1 meter, kemudian taruhlah fai'uz zawalnya sekitar 5 cm atau 10 cm. Naam. Fai'uz zawalnya 10 cm misalnya. Berarti waktu zuhur itu selesai, barakallahu fikum, setelah bayangan panjangnya 1 meter lebih 10 cm. 10 cm-nya fai'uz zawal. Lebih dari itu, barakallahu fikum, itu sudah masuk waktu salat asar dan berakhir waktu salat zuhur. Naam. Barakallahu fikum. Li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu asy-syams. Berdasarkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ah, melaksanakan salat Jumat ketika matahari condong ke barat. Naam. Ketika matahari mulai condong ke arah barat, sama dengan waktu salat zuhur. Wa huwal marwi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim. Inilah yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi dan dari perbuatan-perbuatan mereka, fi'il-fi'il mereka. Nah. Wa 'ala hadza faman adraka raka'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Maka barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari waktu tersebut. Naam, hanya satu rakaat yang bisa dia amalkan di dalam waktu, di dalam waktu yang sudah ditentukan, maka dia tetap mendapatkan barakallahu fikum salat tersebut secara utuh, walaupun hanya satu rakaat yang dilakukan di dalam waktunya. Naam. Rakaat berikutnya sudah keluar dari waktu sholat tersebut. Akan tetapi, walaupun hanya satu rakaat yang dia dapati di dalam waktu yang sesungguhnya, maka tetap dia dihitung telah mendapatkan satu rakaat secara utuh. Wa illa sallaha zuhran. Atau dia melakukannya dengan praktek sholat zuhur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah wa qad taqaddam. Dikarenakan Nabi mengatakan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sebuah salat, maka sungguh dia mendapatkan salat tersebut secara utuh. Nah, walaupun hanya satu rakaat yang bisa dia amalkan di dalam waktu yang sesungguhnya. Nah, ada sebuah faedah yang tadi saya baca, saya lupa mencatatnya, bahwa seorang muadzin pada sholat Jumat, naam, dia mengumandangkan azan setelah khatib duduk. Setelah khatib mengucapkan assalamualaikum, ditunggu sampai dia duduk. Naam. Inilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dengan para muadzin beliau. Naam, para muadzin tersebut, mereka menunggu sampai Rasul duduk, baru setelah itu mereka mengumandangkan azan. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ulama ada yang mempersyaratkan jumlah. Naam, jumlah jamaah. Jumlah jamaah dari sholat Jumat, ada yang mengatakan minimalnya 40, minimalnya barakallahu, ada yang mengatakan minimalnya barakallahu fikum 13, ada yang mengatakan minimalnya 4, ada yang mengatakan minimalnya 3, ada yang mengatakan minimalnya 2. Nah, pendapat yang mengatakan barakallahu fikum bahwa wajibnya melaksanakan sholat Jumat minimal jamaah yang ada adalah 40 orang dari al-mukallafin, dari al-mukallafin. Sehingga kalau seandainya hanya 39 orang yang ada, maka sholat Jumatnya belum sah. Nah, belum sah menurut pendapat ini. Dan itu pun 40 orang itu min ahlil wujub. Min ahlil wujub. Misalnya 39 mukim laki-laki, mukim hur akil balig 39, kemudian orang yang ke-40-nya musafir. Nah, berarti belum wajib melaksanakan sholat Jumat atau tidak sah sholat Jumatnya. Nah, menurut salah satu pendapat, mereka berdalilkan dengan hadis. Nah, yaitu hadis barakallahu fikum dengan lafaz bahwasanya ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair ila ahli Madinah. Nabi mengutus Mus'ab bin Umair barakallahu fikum ke Madinah. Mus'ab bin Umair ini salah satu delegasi beliau yang mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslimin yang sudah masuk Islam di kota Madinah sebelum hijrah. Falamma kana yaumal jum'ah, dan ketika hari Jumat, jama'a bihim wa kanu arba'in. Mus'ab bin Umair mengumpulkan mereka dan jumlah mereka ada 40 orang. Wa kanat awwala jum'atin jumi'at bil Madinah. Itulah salat Jumat pertama kali yang ditegakkan di kota Madinah. Naam. Pada pembahasan ini sampai ada belasan pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', dan kelanjutan pembahasan ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah.